jangan sampai kalian tertipu dengan apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Afifuddin. Jangan sampai dengan apa yang dia katakan itu membuat kalian ragu dari kebenaran yang telah ada pada diri kalian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Maka jangan sampai kalian termasuk dari orang-orang yang ragu. Adapun perkataan Muhammad Afifuddin bahwasanya Syekhuna Yahya hafizahullahu taala mufsid. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ketahuilah bahwasanya mereka itulah para perusak, akan tetapi mereka tidak menyadari. Dia menyatakan bahwasanya Syekhuna Yahya mufsid dengan sebabnya Dammaj dikuasai oleh Houthi. Seharusnya mereka malu. Mereka sendiri yang pertama-pertama kali membuat pengrusakan di Dammaj, yang memprovokasi kaum muslimin di Dammaj. Bahkan mereka berusaha untuk mengusir, untuk melengsarkan Syekhuna dari Dammaj. Mereka lakukan pemberontakan dari dalam, melakukan pemberontakan dengan cara pemikiran yang sesat. Kemudian setelah itu disusul oleh Houthiyun. Houthiyun melakukan pemberontakan dengan senjata hingga memerangi kaum muslimin di Dammaj. Maka tidakkah kalian memperhatikan akan hal ini? Tidakkah kalian sadar terhadap ucapan Muhammad Afifuddin ini? Bahkan ketika kita sedang berperang, mereka memunculkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Mereka mengutip dan menyebarkan fatwa Muhammad Al-Imam tentang bahwasanya Houthiyun itu tidak kafir. Houthiyun itu adalah muslimun. Ini menurut mereka. Kemudian sekarang dengan tanpa malu menyatakan bahwa Syekhuna Yahya penyebab sehingga kaum sehingga Houthi menguasai Dammaj. Mana dukungan mereka? Mereka tidak memberikan dukungan jihad. Bahkan mereka menganggap bahwa di Dammaj itu bukan jihad. Dan bahkan yang terjadi di Dammaj itu adalah azab. Ini menurut mereka. Akan tetapi ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak pula dibenarkan oleh akal yang sehat. Maka kami katakan lagi, jangan sampai kalian tertipu dengan apa yang dia katakan. Jangan sampai kalian tertipu. Adapun perkataannya tadi, maka itu menunjukkan tentang kebodohannya. Dia menyatakan bahwasannya Dammaj telah dikuasai oleh orang-orang Houthi. Dia berkata dengan perkataan ini menunjukkan kalau dia berada di tingkatan jahlun murakkabun, kebodohan yang bertingkat-tingkat. Perlu diketahui bahwasanya kita keluar dari Dammaj itu atas permintaan pemerintah, dan pemerintah siap untuk mengganti segala kerugian yang telah kami tinggalkan di Dammaj. Ini janji dari pemerintah. Dan perlu diketahui pula bahwasanya Dammaj kami serahkan kepada pemerintah kaum muslimin, pemerintah Yaman. Mereka lah yang memegang Dammaj. Mereka lah yang menaungi Dammaj. Dan ketika itu pemerintah, yakni presiden, mengutus para tentara ke sana. Ketika kita keluar beberapa hari, kita dengarkan di sana masih ada khutbah Jumat. Kaum muslimin di sana masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Maka apakah kemudian dikatakan seperti yang dikatakan oleh orang yang jahil satu ini, bahwasanya kita serahkan kepada Houthiyin? Houthiyin telah menguasai Dammaj. Seharusnya mereka malu. Seharusnya mereka malu terhadap apa yang mereka katakan ini. Dan apa yang dia katakan ini tidak lain supaya menipu kalian, wahai kaum muslimin. Wallahi, apa yang kita telah saksikan, yang telah kita rasakan adalah suatu kebenaran. Tidaklah kita dapati karamah, dan tidak pula kita dapati kebaikan yang ada, melainkan pada kami ahli sunnati wal jamaah, alhamdulillah, Allah nampakkan dengan pertolongannya ketika kami di Dammaj menghadapi serangan musuh, baik dari pemikiran maupun serangan dengan persenjataan, dan Allah menolong kami dengan itu. kami pun diselamatkan. Dan yang terbunuh dari kami, alhamdulillah, insya Allah mereka termasuk para syuhada. Dan ini terbukti. Yang terbunuh ketika hisar pertama, pada perang pertama, alhamdulillah, ketika dipindahkan jenazah-jenazah mereka, didapatilah jenazah-jenazah mereka masih utuh sebagaimana semula, padahal sudah setahun lebih dikubur, kemudian dipindahkan ke kuburan baru, didapati masih pada utuh. Di mana kalian dapati karomah seperti ini? Tidak lain melainkan pada ahli sunnah, sebagaimana telah datang riwayat bahwasanya di zaman para sahabat juga seperti itu. Bahasanya Jabir ibn Abdullah, dia tidak senang melihat kuburan bapaknya bersama seorang dalam satu kubur berdua. Kemudian beliau menggali kuburan bapaknya dan dipindahkan. Alhamdulillah didapati bapaknya masih utuh pula. Maka seperti ini menunjukkan tentang kebenaran akan janji Allah bahasanya dia akan memberikan kemuliaan dan memberikan karamah kepada hamba-hambanya yang benar. Maka oleh karena itu, jangan sampai kalian ragu dan tertipu dengan Muhammad Afifuddin dan jaringannya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Maka jangan sampai kalian termasuk dari orang-orang yang ragu. Adapun perkataannya bahwasanya Syekhuna mufsid dengan sebabnya Dammat dikuasai oleh Huthiyun, maka ini sebagaimana telah kita jelaskan tadi menunjukkan tentang kebodohannya dia. Walhamdulillah selama peperangan di Dammaj kebanyakan, bahkan kemenangan kita lihat dengan mata kita sendiri dan kita rasakan sendiri, kemenangan selalu ada pada kita. Dan ini dipersaksikan pula oleh Abu Hurairah asal Madiun, juga Abu Abdillah asal Tasikmalaya, yang keduanya pernah ikut berjihad di Kitaf. Ketika Kitaf telah mundur, mereka berpindah ikut jihad ke Hasyid. Kemudian ketika diperintah mundur, mereka datang dan sempat duduk denganku di Masjid As-Sunnah. Mereka pun menyatakan seperti itu. Walhamdulillah kemenangan selalu ada pada kita. Setiap pertempuran kita selalu di atas kemenangan. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba kita mundur? Ini yang jadi permasalahan. Akan tetapi kalau dikatakan seperti yang dikatakan oleh si Jahlun Murakabun tadi, si bodoh yang bertumpuk-tumpuk tadi, maka ini adalah merupakan bentuk kengawurannya yang dia berkata seenaknya sendiri. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun perkataannya Muhammad Afifuddin ini, bahwasanya Syekhuna Yahya ke Saudi dan ingin datang ke masjid tempat salatnya Syekh Rabi, dan Syekh Rabi tidak mau menerimanya atau bahkan diisukan akan mengusirnya. Jikalau hal ini benar, maka tidaklah mengurangi wibawa dan tidaklah menjadikan Syekhuna itu rendah dan hina. Bahkan dengan perbuatan seperti ini, kalau benar Syekh Rabi menyatakan seperti itu, malah menunjukkan kalau dia telah tercopot satu adab dari adab-adab yang Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika didatangi oleh orang-orang, maka beliau menerimanya. Jika orang itu dari kalangan musyrikin, diterima dan dinasihati, diinginkan darinya keislamannya. Sebagaimana datang pembesar-pembesar Quraisy kepada Rasulullah, Rasulullah pun menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima mereka dengan tujuan supaya menarik hati mereka ke dalam Islam. Dengan kesibukan itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jatah kepada seorang sahabat yang buta. Maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya satu ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sampai akhir ayat. Ini menunjukkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima orang-orang musyrik sekalipun. Bahkan Rasulullah memerintahkan Asma untuk menyambung hubungan serahim, hubungan rahimnya, yakni ibunya. Padahal ibunya musyrikah, diperintahkan untuk disambung. Bagaimana kiranya dengan seorang ulama seperti Syekhuna Yahya? Kalau benar beliau ingin mendatangi Syekh Rabi', maka dalam rangka memberikan nasihat atau menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menyambung kebaikan, melakukan suatu kebaikan. Karena dasar agama kita adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Jadi bisa jadi Syekhuna kalau benar dia ingin datang Syekh Rabi' untuk menyampaikan ucapan atau menyampaikan suatu kalimat, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi Abu Talib di akhir hayatnya untuk disampaikan, supaya menyatakan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi pamannya tidak menerima hal itu. Jadi apakah kemudian kalau Rasulullah diusir, Rasulullah dikatakan hina? Tidak. Bahkan Rasulullah keluar kepada orang-orang awam. Ya, keluar kepada orang-orang musyrik. Di tengah-tengah orang musyrik menyatakan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Apakah Rasulullah ketika itu diterima? Dilemparin batu, diusir, bahkan disakiti. Apakah membuat Rasulullah kemudian hina? Begitu pula Syekhuna Yahya hafizahullah, keluar dalam rangka, keluar, kemudian melakukan umrah ke Saudi, dalam rangka untuk mendatangi Syekh Rabi'. Hal itu dengan tujuan seperti yang telah kita sebutkan, kalau seandainya itu benar. Akan tetapi kalau benar Syekh Rabi' tidak menginginkan hal itu, maka jatuh perkaranya kepada dia sendiri. Biarkan umat akan menilai sendiri, akan menilai siapa sebenarnya di atas al-haq, siapa sebenarnya di atas al-haq. Maka sekali lagi, jangan sampai kalian ragu loh, jangan sampai kalian ragu. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Maka jangan sampai kalian termasuk dari orang-orang yang ragu. Karena kalau kalian sudah ragu, yang akibatnya nanti akan mengakibatkan kalian berpaling dari kebenaran. Maka jangan sampai ragu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari dzikri, ini dari peringatanku dari Al-Quran, maka akan dijadikan dia kehidupannya di dunia sempit, dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau